Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam wa yahdiyana ila tariqil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai, alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan dalam rangka dan acara penyejuk keimanan. Kali ini saya akan membawakan ayat 117 dari surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Artinya, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan Allah, dan adalah saya menjadi saksi terhadap mereka selama saya berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan atau angkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatunya. Ayat ini juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ayat 116 sebagaimana pengkajian kita sebelumnya ini. Dan ayat yang 117 ini menjelaskan lanjutan cerita dari 116, yaitu tentang orang-orang atau pengikut-pengikut Nabi Isa atau kaum yang lain, kaum Nabi Isa, mengatakan bahwasanya Nabi Isa dan ibunya itu adalah Tuhan. Maka ketika ditanyakan Allah, Nabi Isa alaihissalam menjawab dengan mengatakan subhana maha suci engkau ya Allah. Jawaban ini adalah sangat bagus sekali, didasari oleh keimanan. Dan setelah itu dalam ayat 117 ini Allah menguatkan lagi dengan membahasakan dari bahasa Nabi Isa alaihissalam, ma qultu lahum, melalui firman Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ini artinya makultu, artinya tidak pernah aku katakan kepada mereka melainkan apa yang sudah engkau perintahkan kepadaku. Dan perlu kita lihat juga secara bahasa bahwasanya apabila ada kata ma setelah itu dilanjutkan dengan illa, itu adalah untuk menguatkan apa yang setelah dikatakan, apa setelah kata illa tersebut. Artinya walaupun kita buang ma dengan illanya itu, tetap pengertiannya sama. Tapi untuk menguatkan dan meyakinkan, maka didatangkanlah susunan kata seperti ini supaya orang tidak ragu lagi dan menjadikan keyakinan yang betul-betul mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, aku ini tidak pernah ngomong ya Allah kecuali melainkan apa yang sudah engkau perintahkan kepadaku. Yaitu apa? Yaitu sembahlah Allah. Allah itu siapa? Itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa alaihissalam. Dan aku akan menjadi saksi selama mereka ada di sekitarku. Nah, maka ketika aku diangkat, maka engkaulah ya Allah yang menjadi saksi, karena engkau yang maha mengetahui atas segala sesuatu yang mereka perbuat. Disinilah yang paling penting kita melihat pengakuan Nabi Isa alaihissalam. Sebetulnya bukan Allah tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Nabi Isa, tapi dialog ini terjadi untuk meyakinkan umat Islam secara keseluruhan bahwasanya Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Begitulah pandangan Islam secara tegas. Tidak pernah Nabi Isa itu selama diutus, dan sekalipun tidak pernah terucapkan dia mengatakan dirinya Tuhan dan sembahlah aku. Ya, mungkin ada tambahan dari ya, yang lainnya. Menarik kajian kita ayat 117 dari surah Al-Maidah ini, bahwa semua rasul memiliki tugas untuk mengatakan tauhid. Jadi bukan saja Nabi Isa ini yang pertama kali. Ya. Nabi Musa sebelumnya, bahkan jauh Nabi Nuh, di atasnya lagi Nabi Adam, semua memerintahkan kaumnya untuk ani'budullah. Yeah. Menyembah Allah yang Maha Esa. Dan di sini juga ditambah lagi Rabbi wa Rabbukum. Nabi Isa mengatakan bahwa Allah itu Tuhan yang mendidikku dan mendidik Anda sekalian. Jadi permasalahannya, bagi apakah kita merasa menyembah Allah itu sesuatu yang menyenangkan atau menjadi beban dalam hidup ini? Nah, ini pada kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa, kaum Nabi Muhammad pun menemukan hal yang sama. Ada yang merasa bahwa ibadah itu adalah berat, sehingga lebih bagus untuk tidur subuh daripada sholat subuh. Kan begitu Ustaz Safiat? Betul. Karena dia merasa berat kali sholat subuh nih. Yeah. Apalagi pada waktu azan. Ada juga orang yang puasa di bulan Ramadan berat. Walaupun dia tidak makan, tetapi dia tidak mau puasa. Betul. Nah, karena melihat bahwa ani'budullah ini beban. Betul. Tapi sebenarnya bagi orang yang memiliki keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah nikmat. Yeah. Kalau bisa sholat subuh, jangankan jam 4, jam 2 pun sudah bangun untuk sholat tahajud. Ini menyatakan apa? Nikmatnya beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tengah malam pun bangun, air itu pun tidak terasa menjadi dingin. Jangankan puasa Ramadan, puasa Senin Kamis pun tidak susah untuk dilakukan. Karena apa? Karena kita telah merasakan bahwa ibadah kepada Allah adalah nikmat yang tiada tara. Masya Allah. Ya. Di sini kalau kita cermati nih Ustaz Fadzrul Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan dialog kepada Nabi Isa alaihi salam, kita jumpai juga falamma tawaffani tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Di sini ayat yang terdapat dalam bentuk falamma tawaffaitani, yang artinya maka setelah engkau wafatkan atau angkat saya, engkaulah yang mengawasi mereka. Banyak kekeliruan yang mereka lakukan, yaitu dari kaum golongan Al-Hawariyun ini, yaitu membelot di mana Nabi Isa alaihi salam adalah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan atau Allah angkatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kelahiran Isa menimbulkan satu perbincangan, satu perdebatan, mereka sebagian orang yang menyelewengkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui bahwasannya Isa kemudian ibunya adalah sebagai Tuhan. Kata wafat di sini kalau kita melihat wafat dalam artian itu mengambil nyawa secara keseluruhan tanpa harus merusak organ tubuh, yaitu sama dengan pembunuhan. Tapi ada bedanya. Kalau pembunuhan adalah kebalikan dari wafat itu sendiri. Persoalannya, turunnya Nabi Isa ke muka bumi dalam Al-Quran dijelaskan melalui teks Al-Quran yang qat'i, kan kemudian. Maka tatkala di sini ada perkataan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kalimat falamma tawaffaitani, ketika engkau mewafatkanku, apakah memang benar-benar orang pengikut Nabi Isa alaihi salam ini mengikuti ajaran yang telah diajarkan kepada mereka dalam bentuk apa? Ani'buduni rabbi wa rabbukum, yaitu ani'budullah, menyembah kepada Allah, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu. Yang perlu kita telusuri di sini adalah, maka benar-benar Nabi Isa alaihi salam menyatakan, antar rakibu alaihim ya Allah, apakah engkau yang mengawasi mereka setelah engkau mengangkatku? Di sini benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul menyatakan bahwasannya perwakilan ini dengan bentuk pengawasan akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dalam bentuk kata tawaffaitani kita jumpai dalam firman Allah surat Sajadah, kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu atau mewafatkanmu. Memberikan satu penjelasan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengawasi apa yang dilakukan setelah Allah mencabut wafat seseorang itu sendiri. Ini satu tambahan, Ustaz. Iya. Mungkin saya lihat di sini, Ustaz. Iya. Kata-kata tawaffaitani ini bukan artinya harus wafat. Iya, mengangkat. Iya, artinya di sini mengangkat. Kenapa? Sebab banyak di dalam Al-Quran ini kata-kata wafa itu kan menyempurnakan. Wafa menyempurnakan. Wafa yuwafi. Tawaffa berarti sempurnalah janjinya kepada Allah dan sempurnalah pembalasannya untuk dari Allah untuknya. Betul. Jadi mati itu juga bukan artinya selesai, dalam. Tetapi Allah ingin menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya untuk diberikan kepada orang yang wafat ini. Nah, maka di sini kita melihat konotasi ucapan Nabi Isa ini adalah menunjukkan dia masih hidup sekarang. Betul. Artinya nanti suatu saat dia akan turun sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ketika dekat hari kiamat, ditandai dengan nuzul Isa alaihissalam, turunnya Isa. Karena memang bahasa wafat di sini adalah bahasa untuk yang mudah diangkat. Ya. Memang kalau kita lihat di sini, memang sangat tepat kali arti tawafa itu artinya diangkat. Sebetulnya kematian itu kan bukan badan kita yang diangkat, tapi ruh yang diangkat, kan begitu. Iya. Artinya Allah pegang jiwa kita, kan begitu. Maka untuk membuktikan ketika Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nisa disebutkan dalam ayat 157 yang bunyinya firman Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Artinya padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ini adalah suatu bukti bahwasannya apa yang menjadi sejarah Islam tersebut itu tidak sama dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran artinya sejarah-sejarah itu tentang Islam, banyak ada orang menyalahkan gitu, mengartikan bahwa ada yang meyakini dari sejarah itu bahwasanya sejarah Islam itu bukan seperti itu, tapi sebetulnya Nabi Isa, tapi Allah membuktikan melalui firman-Nya. Nah, gitu. Dengan firman inilah kita harus meyakini. Karena apa? Karena ini adalah wahyu, kalamullah. Kalamullah itu adalah betul-betul, kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini hal ini. Tidak perlu ada tawar-menawar. Oh, bagaimana sungguhnya kejadian itu? Tak perlu lagi. Ketika Allah mengatakan begini, sami'na wa ata'na. Iya. Bagaimana? Jadi kalau saya melihat, apakah Nabi Isa itu mati kemudian dikuburkan atau Nabi Isa itu diangkat dan kemudian nanti turun kembali, tetapi yang menjadi kaedah yang paling penting pada pertemuan kita hari ini bahwa Nabi Isa meminta kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ani abudullah. Jadi mari para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita berubah sesuai dengan keinginan Allah dan kita tidak memaksakan Allah untuk berubah sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Karena memang Nabi diutus untuk menyampaikan pesan, berubahlah kamu semua sesuai dengan keinginan Allah. Ani'budullah. Ketika kita berubah sesuai dengan keinginan Allah, yakinlah, enggak diminta pun Allah itu sudah tahu. Sebelum kita beribadah, Allah telah memberi rezeki kepada kita. Enggak minta pun Allah pasti memberi rezeki kepada kita. Tidak akan mati seseorang sebelum wafat. Artinya sebelum disempurnakan segala rezekinya. Nah, inilah yang menjadi catatan penting pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan keimanan kita bertambah hari, bertambah mantap. Iya, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya Nabi Isa ini adalah hamba Allah dan Rasulullah Rasulullah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan kepada manusia atau kepada kaumnya itu bahwasanya Nabi Isa ini adalah sebagai hamba biasa, sebagai kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal inilah yang perlu kita yakini, karena Nabi Isa juga mengatakan dan mengakui, aku tidak pernah mengatakan apa yang kecuali apa yang sudah diperintahkan kepadaku. Yaitu apa? Seperti yang dibilang Ustaz Zainal Arifin tadi, sembahlah aku. Sembahlah Allah maksudnya. Sembahlah Allah. Ani abudullah. Siapa itu Allah? Yaitu Tuhanku, kata Nabi Isa, dan Tuhanmu sekalian. Bukan aku saja, tapi kita memiliki semuanya itu. Itulah yang harus kita sembah, keyakinan kita. Maka semuanya ini mesti kita yakinilah ketika Allah mengatakan melalui firman-Nya, melalui lisan ataupun perkataan Nabi Isa alaihissalam, tapi itu sudah termasuk dalam wahyullah atau kalamullah, maka kita harus meyakini tanpa kita harus juga banyak mengetahui latar belakang bagaimana sesungguhnya. Begini kejadiannya, mungkin tidak. Ketika firman Allah kita harus yakin, sami'na wa ata'na. Itulah yang paling penting kita yakini di dalam kehidupan ini, sehingga keyakinan kita itulah akan menambah dan membantu dalam kita menghadapi masalah-masalah kehidupan kita ketika kita di dunia ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dapat kita ambil kesimpulan dengan meyakini Allah itu yang menjadikan, Allah itu kita jadikan sebagai Rabbuna wa Rabbukum jami'an. Dan dengan itu semua insya Allah, Allah akan memberikan sarananya dengan mudah kepada hamba-hambanya yang meyakini dengan keyakinan yang sesungguhnya. Kami dari tim Syafir Al-Azhar mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ba'dahanya.